dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Ya, masih di 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. 49 menit maksudnya, lepas dari pukul 7 malam atau pukul 19. Di kesempatan malam hari ini bersama sahabat Anas Jilantun dan Kosidarbana menanti sambungan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru untuk mengikuti pengajian rutin Senin malam. Untuk kesempatan malam hari ini bersama Habib Muhammad Husain bin Al-Habsi, ya. Sembari menunggu, kita dapat bersalam ukhuwah untuk sahabat-sahabat semuanya di 623151, ya, satu atau dua penelpon lagi kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Telka? Iya, betul. Wah, oh, tumben kok kemeresek. Iya. Gimana kabarnya? Lama enggak anu sama petana. Oh, gitu. Kemeresek. Gimana kabarnya hari ini? Hujan? Alhamdulillah baik. Hujan, ya? Udah, wah kasihan banget Bu Lali. Silakan, Bunda. Oh, silakan. Tadi Bunda Tuti udah masuk. Wajib ngikut ya, karena kita sembari menunggu sambungan langsung ini, Bunda. Iya, Bunda. Nggih. Amin. Sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih Bunda Dal yang ada di Karanggayam juga. 51 menit ya, satu lagi kita sapa yang ini bersalam ukhuwah untuk sahabat-sahabati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syarifah yang ada di Ampel. Ini ngeles apa ini? Belajar ya, bagus. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab? Al-Qur'an hadis. Quran hadis, masya Allah, subhanallah sekali ya. Oke. Ya, Wanur. Ya, tadi udah diantrikan tapi nanti ya. Tadi udah diantrikan tapi waktunya sudah menunjukkan 7.52. Kita akan menuju Masjid Jami Al-Hidayah. Syarifah. Alhamdulillah. Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Syarifah yang ada di Ampel ya. Wah, enak banget kalau guru Quran hadisnya itu Syarifah ya. Wah, nilaiku pasti 9 nanti insyaallah ya. Subhanallah sekali, suaranya lembut ya. Kita langsung aja di SMS, terima kasih untuk yang masuk. Ada Mas Giovanni di Papahan Tasikmalaya, terima kasih. Ada Mas Khairus di Purwodadi juga. Ada Mas Wiranto di Semarang, Ahmad Wiranto, terima kasih. Ada Alim SKDN Sukodono Sragen ya. Ada Failosof di Purwodadi, terima kasih. Ada juga Giharto di Sukodono Sragentina, di Sukodono ya. Sukodono itu dekatnya Mondokan ya. Mondokan itu dekatnya Sumber Lawang. Mas Anas dari Soto Bodikarang Dowo. Terus ada juga Setiawan di Ampel Kali Gentong ya, terima kasih. Terus Mas Abdul Syakur di Tulung, terima kasih sudah beratensi malam hari ini. Budaya juga. Ada Dani di Boyolali juga. Mas Zuhko di Demak, terima kasih. Juga ada Uswah di Klaten, terima kasih. Mas Rodi di Sumowono, ada Marceline Ayu Silva di Kalingkiring. Kalingkiring itu mana ya? Ada di Keprabon, ada Mas Sofian di Keprabon. Terima kasih untuk atensinya pada malam hari ini. Ya, sahabat, tidak bisa kami bacakan satu persatu. Kita sembari menunggu, langsung aja kita putarkan sebuah lantunan Qasidah Rabbana. Tolama Asyku akan mengantar kita ke menit 59 lepas dari pukul 19 malam. Ya, sebari menunggu sambungan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah, kita hadirkan Tolama Ashku dari Ahbabul Mustafa Solo Raya. Stay tune di 176 Radio Al-Hidayah FM Solo. Innal Karim, Innal Karim, Yujibu Man Nadau, Ya Rab. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Oh, 7.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Sahabat-sahabat di mana pun Anda berada, kita telah menemukan sambungan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru untuk mengikuti pengajian rutin Senin malam. Untuk kesempatan malam hari ini bersama beliau Maulana Al-Habib Muhammad Hussein bin Anis Al-Habazi. Dan seluruh kru yang bertugas pada kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat mendengarkan, selamat menyimak, dan semoga kita dapat mengambil mayadah hasanah, dapat mengambil ilmu dari majelis taman syurga tersebut, dan semoga dapat berkah manfaat untuk fidunia wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya Anas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Ilahi, Wa Maliki, Anta Talabai Fahali, Wa Bima Qadha La Qalbi, Bin Humumi Wa Zihari. Allah.

على محمد الله يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد كل مسلم يا ربي وفي كل مؤمن يا ربي نادي بالمشافى يا ربي صلي عليه وسلم سلم سلم عليك يا ربيع سرتي حسرتي رات العالمين يا أهيل الجوع وأنا كرمي يا رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل الجنة ونعيمها سعد لما يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أبدأ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى، وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال، وأستمنح الله تعالى رضوانا يحصل إطرة طاهرة النبوية ويؤم صحابة والأتباع وموالا، واستجري هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الحجاء وخطاء، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية نادما من النسب شريف إقدام تحلل مسامئ بحلا، واستعين بحول لله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أجر اللهم قبره الكريم بعرف شديد في صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك. بعد فأقولها سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمد خمدت خصاله السنية صلى عليه ابن هاسم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيث بلاد قضاة القصي إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرتب بن كعب بن نوعي بن غالب بن فهر واسمه كريس وإليه تنسب البطون الكرسية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن هسيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أعطى البدن إلى الرحاب الحرمية وزمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ابن مدر ابن نجار ابن معد ابن معدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورقه إلى الخليل إبراهيم أمسك أنه الساري وأبا وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من إقد تغلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسمه سيد Oh, la la la la la la la la la la la Oh. من أولى شراط شرى نور النبوة في أشارير غررهم البهية وبدر بدره في جندين جده عبد المطلب ابنه عبد الله أطر اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزل من نجم الهام وزل من نجم الهام قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا ببركتين نور شفينا جودوا وفقلوا علينا عام جودوا وفقلوا علينا عام وتمم الله مقاصدنا وتمم الله مقاصدنا قد تمم اللهم قصيدنا الله قد تمم اللهم قصيدنا وهزل من نجم الهم وهزل من نجم ببركتين نور شفينا الله الله ببركتين نور شفينا دودوا وبدلوا علينا son Allah حبيبي يا محمد يا عروس الخاف قريني يا مؤيد يا مبارك يا إمام مالك بلتين الله يا نبي Oh,

يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفا يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدام والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجا ونتوسل إليك بشرف ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مثل همة وبنية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز درا وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك سنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجينا مواهبك لدنيا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرعه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة الرحية وأسقنا غيثا يعم الإنسياب سيبه سبسب وربا واغفر لناسجي هذه البرود المحبرات المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واستر له عيبه وعجزه وحصره وعياه وكاتبيها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغى اللهم وصلني وسلم على أول قابل للتجلية من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولا وشنفت الآذان من وصفه الدري بأقراض جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلا وأفضل صلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Jami Al-Hidayah, para pendengar Radio Al-Hidayah FM yang selalu dimuliakan Allah, wal khususan guru kita semua Nabi Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat serta salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini sebenarnya jadwal guru kita Romo Kyai Haji Abdul Karim, tapi beliau minta ditukar karena pada malam hari ini ada acara di sebelah pondok pesantren beliau. Insyaallah nanti beliau akan mengisi di sini Senin kelima, dua minggu lagi. Informasi yang pertama. Informasi yang kedua, malam Kamis besok jangan lupa pengajian di rumah Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf dipindah di Pondok Pesantren Al-Qur'ani Az-Zayyadi Mangkuyudan Surakarta. Dalam rangka haul abah dari Romo Kiai Haji Abdul Karim, yaitu Romo Kiai Haji Ahmad Mustafa atau haul Mbah Daris, insyaallah bersama guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Jadi besok pengajian di rumah Habib Syekh malam Kamis dipindah di Pondok Pesantren Al-Qur'ani Az-Zayyadi Mangkuyudan Surakarta. Pondoknya Gus Karim. Semuanya kalau bisa berbondong-bondong di sana. Ya, kecuali yang daerah nusupan. Nanti saya malah nang nusupan itu ya, rutinan. Buat teman-teman di Solo Tigo yang mendengarkan pengumuman pada malam hari ini, insyaallah besok saya di Solo Tigo di dekat terminal. Ini buat teman-teman di Solo Tigo saja, sing Solo baru rasa melu. Teman-teman di Solo Tigo, insyaallah nanti besok malam saya berada di dekat terminal Tingkir, nopo terminal nopo niku di Solo Tigo. Di para pendengar Al-Hidayah FM di daerah sana, mari kita berzikir dan bersolawat di daerah Terminal Solo Tigo. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya baca SMS ini seneng. Pohon beringin bukan gawat, biar dingin tetap bersolawat. Soto babat tanpa uyah, radio full solawat, yo Al-Hidayah. Ini SMS dari Mas Wahyudi di Boyolali. Ya, terima kasih Mas Wahyudi. Dan Mas Wahyudi mohon doa untuk istrinya yang saat ini sedang mengandung. Wah, dinone nganti yo ngerti, hari yang ke-95. Berarti 3 bulan lebih sedikit. Dan bagi siapapun yang saat ini istri-istrinya sedang mengandung dan siapapun yang saat ini punya anak-anak, semoga anak-anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Bayi-bayi yang dikandung oleh para istri-istri, para jamaah semuanya diberikan sehat walafiat dan lahir ke dunia dalam keadaan selamat. Bishiril Fatihah. Amin. Malam Sabtu khusus takmir masjid atau panitia kurban, jadi siapapun boleh datang di Masjid Al-Hidayah. Khususnya kepada panitia kurban dan takmir masjid di seluruh Indonesia, saya undang untuk datang di Masjid Al-Hidayah. Nanti kita akan bedah fikih kurban bersama guru kita Habib Umar Asgaf malam Sabtu, mulai jam 8 kurang seperempat orang yang maca selawat langsung, orang disiarkan langsung Al-Hidayah loh ya, karena malam Sabtu nanti live-nya dari rumah Habib Novel. Tapi ini khusus pengajian fikih, nanti 2 jam kenek, 3 jam kenek, sampai jam rolas gak apa-apa. Khusus malam Sabtu besok. Karena saya melihat permasalahan fikih kurban itu menjadi sesuatu yang harus dibongkar, harus dipecahkan. Karena di Solo Raya ini banyak sekali panitia-panitia kurban yang tidak tahu ilmu fikih, sehingga banyak terjadi kesalahan. Di antaranya, ongkos nganggu kulit. Gak boleh, haram. Di antaranya kulit sapi, kulit kambing dikelumpukno, dijolke wedhus, wedhuse dibeleh, enggak boleh. Di antaranya ada sebuah yayasan yatim piatu entuk kiriman daging sak kintal misalkan. Dagingnya didol dienggo kas apa panti asuhan, enggak boleh. Dienggo kas masjid, enggak boleh. Dienggo kas pondok pesantren, enggak boleh. Banyak hal yang terjadi kesalahan di masyarakat Solo Raya ini gara-garanya para takmir masjidnya tidak mau belajar fikih kurban yang benar. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kami untuk menyelenggarakan sebuah acara khusus nanti bedah fikih kurban nanti besok hari Jumat malam Sabtu di Masjid Jami Al-Hidayah ini. Dan iso ngisak teng mriki. Insyaallah nanti Habib Umar isak sudah di sini. Insyaallah nanti sak rampunge wong ora disiarke langsung mawon nggih. Jenengan nyiapkan pertanyaan yang banyak, tanya jawab langsung oleh pakar fikih lulusan Pondok Pesantren Darul Mustofa Tri Madramul Zaman. Insyaallah nanti akan dibedah di Masjid Jami Al-Hidayah hari Jumat malam Sabtu jam 8 kurang seperempat tet mulai. Jadi tekone jam setengah songo ya telat. Enggak pakai maulid, enggak pakai solawat, langsung kajian fikih. Itu informasi terdekat kajian fikih kita bersama Habib Umar. Pengajian Senin tetap berjalan seperti biasa ya. Kebetulan saat itu saya malam Sabtu rutinan Al-Hidayah. Mana niku? Nggon Masjid Al-Hikmah dan sekitarnya diliburkan, jadi tak jerit di sini untuk ngaji fikih bersama-sama. Rutinan Al-Hidayah setiap Senin tetap berjalan. Terima kasih buat Bapak Wakil Bupati Sragen yang saat ini mungkin mendengarkan pengajian Al-Hidayah atas supportnya, atas dukungannya, yang malam Jumat kemarin berikrar kepada kita Al-Hidayah. Beliau ikut anggota dan penasehat Majelis Al-Hidayah Kabupaten Sragen, dan insya Allah teman-teman Sragen akan bergerak mendirikan Majelis Al-Hidayah di setiap kecamatan di Kabupaten Sragen dan langsung ditangani oleh Ketua Majelis Al-Hidayah Cabang Sragen dan didukung oleh Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah 12 kali pertemuan Al-Hidayah di Sragen, 5 kali pertemuan terakhir Majelis Al-Hidayah, Wakil Bupatinya teko terus. Insyaallah terima kasih kepada Pak Wakil Bupati Pak Daryanto yang mendengarkan mungkin pada malam hari ini. Kemarin alhamdulillah pengajian di gedung IPHI di Sragen Kota luar biasa. Terima kasih buat teman-teman para kiai di Sragen dan semua kelompok partai yang ada di Sragen. PDI datang, Golkar datang, Hanura datang, Gerindra datang, ora apa-apa. Pokoknya Al-Hidayah tidak terlibat partai apapun, tapi partai apa mau gabung sama kita monggo, tapi kita tidak terlibat oleh partai apapun. Teman-teman relawan Garda Al-Hidayah juga luar biasa. Selasa malam Rabu kemarin pengajian di Desa Gatak luar biasa, 3.000-4.000 orang jamaah. Seluruh terima kasih buat teman-teman relawan. Rutinan malam Rabu Pahing luar biasa. Insya Allah bulan depan dingleses kalau gak salah rutinan Garda Al-Hidayah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, informasi terakhir, nanti Majelis Al-Hidayah akan membuat sholat id bersama-sama. Nanti seperti biasa setiap Idul Adha dan setiap Idul Fitri kita mengadakan sholat id di halaman parkir Carrefour Solo Baru. Buat siapapun yang mendengarkan, kalau yang di masjidnya sendiri-sendiri monggo, tapi yang mau bergabung bersama Majelis Al-Hidayah, insya Allah nanti saya khotibnya, imamnya nanti belum tahu, dicarikan yang hafal Quran. Tahun kemarin imamnya Idul Adha Ustadz Ahmad Mukhlasin Al-Hafid. Insya Allah nanti khotibnya saya. Sekali lagi buat teman-teman, nanti insya Allah kita akan membuat seperti biasa sholat Idul Adha di halaman parkir Carrefour Solo Baru. Sholat Idul Adha bersama Majelis Al-Hidayah. Kalau pas bareng ngeten iki enggak apa-apa, Pak. Tapi nek ora bareng kita malah ketok beda. Sebab nang Solo Baru iki sing melu pemerintah jarang. Terang-terangan iki mawon, nang Solo Baru sing melu pemerintah jarang. Nah, kita ngajak kepada siapapun, kita ikut kepada pemerintah ya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Maka nanti yuk kita nanti nek beda wonten wah nyenengke banget niku malah. Jamae wakeh banget. Tapi nek podo malah kita anjurkan memang ya sholat di masjidnya masing-masing. Nanti kalau mau bergabung dengan Majelis Al-Hidayah nanti di halaman Carrefour Solo Baru. Tanggalnya tanggal 10 Dzulhijjah. Ora tanggal 9 nggih, ora tanggal 11, tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggalnya masai tanggal piro? Nunggu pemerintah. Ya, pokoknya bodoh tanggal 11 enggak ada, tanggal 9 enggak ada, tanggal 10. Nah, tanggal 10 kapan? Nunggu pengumuman pemerintah. Demikian pengumuman dari saya. Mohon maaf segala kekurangan waktu dan tempat. Kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita dan sahabat saya Habib Muhammad, putranya Habib Hussein. Habib Hussein ini adalah putra kedua dari Habib Anis Al-Habsyi. Di beliau ini adalah cucunya Habib Anis Al-Habsyi. Ya, kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Di atas begitu. Enggak ketok lah di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus akhina fillah walillah Ustaz Sony Parsono, pengasuh radio dan Majelis Taklim Al-Hidayah. Saya dengar tadi kegiatannya, masya Allah. Yes, yang begini ini yang namanya dakwah. Lewat media bisa, langsung ngadakan sholawatan bisa. Ini yang namanya dakwah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa terus berdakwah dan jamaah Al-Hidayah serta saudara kita kaum muslimin, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kula usul nggih, Pak. Al-Hidayah tumut partai mawon. Ada partai dalam Al-Qur'an. Ala inna hisballahi humul muflihun. Hisbun itu kalau bahasanya sebetulnya artinya partai, kelompok. Ikut partainya Allah. Humul muflihun pasti jadi orang yang beruntung katanya. Ini sudah ikut partainya Allah tapi ini. Kegiatan dakwah di mana-mana. Yang dengarkan, saya punya teman di daerah Purwodadi. Waktu itu ngobrol-ngobrol sama saya di pondok. Saya kan baru lulus dari pondok di Pasuruan, tempatnya Habib Taufik. Ngobrol-ngobrol sama saya di pondok, dia cerita ada satu aliran yang masuk ke Purwodadi, meresahkan. Aliran sing seneng kirek lah. Mudeng buatan jenengan. Nah, katanya masuk ke Purwodadi dan meresahkan. Tapi sebelum masuknya Al-Hidayah, setelah masuk Al-Hidayah, Beb, alhamdulillah hilang-hilang sendiri, Beb. Loh, wah ini pengasuhnya, saya kenal pengasuh Al-Hidayah. Jadi masya Allah, berkat radio ini, sebagian kaum muslimin yang sebelumnya sudah mulai beralih paham menjadi kembali pemahaman yang menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Padahal dari Solo baru sini lah alatnya. Bisa sampai Purwodadi. Masya Allah. Kemudian terus, bukan cuma Purwodadi tapi daerah-daerah yang lainnya insya Allah. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia, yaitu di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum niat iktikaf, saya anjurkan untuk niat iktikaf dulu. Nawaitul iktikafa fi hadal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Ini irwat baik bahasa Arab. Saya niat iktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Selesai. Belum niat iktikaf, kita niat iktikaf supaya duduknya kita di sini kita dapat pahala salawat sama Nabi, muji Nabi, bersilaturahmi, dapat pahala iktikaf, zikir, ingat sama Allah, menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya. Barusan kita mengadakan pembacaan maulid. Jadi memang cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu macam-macam. Allah subhanahu wa ta'ala itu terkadang mensyariatkan sebuah ibadah karena sebuah peristiwa. Contohnya rukunnya haji sa'i. Orang haji kalau tidak sa'i tidak sah. Seumur hidup haji tapi tidak pernah sa'i. Setiap haji tidak sah sa'inya. Peristiwa sa'i ini diambil ketika Nabi Ibrahim waktu itu mendambakan seorang anak. Ketika saat itu sudah mendapatkan anak dari istrinya Siti Hajar, kemudian beliau mendapatkan perintah untuk ninggal anaknya, adalah sebuah perintah dari Allah. Wallahu alam perintahnya apa saya lupa. Walhasil anak dan istrinya ditinggal di sebuah tempat. sebuah tempat yang penuh dengan keberkahan. Jadi anak sama istrinya diantar, ditinggal gitu aja. Setelah itu Nabi Ibrahim jalan. Istrinya tanya, "Ya Ibrahim, kenapa kok kami ditinggal?" Nabi Ibrahim diam, enggak jawab. Tanya lagi istrinya, "Ya Ibrahim, kenapa kok ditinggal?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Istri yang pintar tahu, istrinya Nabi, nggih. Ini perintah dari Allah ya. Pertanyaan yang ketiga demikian dijawab Nabi Ibrahim dengan angguan aja. Setelah itu perintah dari Allah, dia, oh sudah kalau perintah dari Allah, dia yang ngurusi aku di tempat tinggalku dulu bakal ngurusi aku di tempatku yang sekarang ini. Akhirnya lari Siti Hajar mau nyari. Waktu itu sepi kota Mekah, tidak ada orang yang tinggal di situ, belum jadi kota. Lari ke sebuah bukit, ke Safa, kemudian ke Marwah, kemudian ke Safa lagi, kemudian ke Marwah lagi, mau nyari air karena sudah kehausan saat itu. Tentunya akhirnya airnya justru muncul dari kakinya Nabi Ismail. Pelajaran di sini apa? Hikmah yang bisa kita ambil. Kita ini sama Allah diperintahkan untuk menjalani kehidupan dengan sebab akibat. Kalau mau cari, kalau mau dapat uang ya harus kerja. Nah, tapi jangan kita mengira kalau kita tuh nanti bakal dapat uang dari hasil kerjanya kita. Ini hikmahnya. Ketika Siti Hajar keliling, apakah dia dapat air dengan kelilingnya? Tidak dapat. Justru airnya dari kakinya anaknya Nabi Ismail. Sama juga dengan kita kerja, jangan kita berkeyakinan kalau yang menyebabkan kita mendapatkan rezeki itu kerjanya kita. Keliru. Allah yang ngasih kita rezeki. Berdasarkan apa sih rezeki? Apa berdasarkan capeknya kerja? Kalau rezeki berdasarkan capeknya kerja, bapak becak sama direktur harusnya lebih kaya bapak becak kalau gitu. Kenapa? Kerjanya lebih capek. Ngontel rono rene. Direktur duduk tanda tangan, duitnya banyak. Jadi orang itu dapat rezeki karena pembagian dari Allah Subhanahu Taala. Tapi tetap kita diperintahkan untuk bekerja. Al-harakah tanzilul barakah. Dan bapak tadi sebutkan. Jadi gerakan ini akan mendatangkan keberkahan. Orang itu kalau bingung cari kerjaan, yang penting gerak dulu. Cari pekerjaan seadanya, nanti insya Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan oleh Allah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh ibadah yang disyariatkan oleh Allah karena sebuah peristiwa. Ada lagi ibadah yang disyariatkan oleh Allah juga karena peristiwa. Percakapan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Isra Mi'raj diabadikan dalam sebuah bacaan. At-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Nah, ini dialog percakapan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Ini dijadikan rukun dalam sholat kita. Ngapunten nggih, jenengan sholat sampai kepalanya retak tapi tidak baca tasyahud ini tadi, enggak sah sholatnya. Rukunnya ini. Berarti dari sini kita bisa menangkap bahwa cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa juga dilakukan dengan mengenang sebuah peristiwa yang penting. Contoh yang ketiga lagi. Ini dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika masuk ke kota Madinah, beliau mendapati di sebuah hari, yaitu tanggal 10 Muharram, orang Yahudi ini pada berpuasa. Sama Nabi Muhammad ditanya, ini kenapa kok puasa? Ya orang Yahudi, oh ini hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun, Allah menyelamatkan Nabi Musa, kita senang sama peristiwa itu, sekarang kita puasa. Nabi Muhammad, loh, kita yang puasa, kita lebih berhak kepada Nabi Musa daripada ente, daripada kamu. akhirnya diperintahkan sama Nabi Muhammad puasa tanggal 10 Muharram. Ibadah disyariatkan karena peristiwa. Ini kunci pembahasan kita saat ini. Berarti model ibadah kan macam-macam. Ada yang berupa perintah langsung, ada ibadah yang bisa dicerna dengan akal manfaatnya, ada yang sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu yang perintah langsung. Contohnya ta'abudi itu perintah dari Allah yang tidak bisa dicerna dengan akal. Jenengan nek kentut batal wudunya kan. Ketika wudu ngapunten nggih, pantatnya dibasuh enggak? Enggak kan? Ini enggak masuk akal kan mestinya. Nah, ini ada ibadah yang sifatnya ta'abudi. Ada lagi yang sifatnya ta'akuli. Seperti puasa. Puasa manfaatnya bisa dicerna. Ada yang mengatakan puasa untuk kesehatan, puasa untuk mengalahkan hawa nafsu, macam-macam. Ini namanya ibadah ta'akuli yang misal puasa. Ada lagi ibadah disyariatkan karena sebuah peristiwa. Kita semua di malam hari ini, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Sayyidina Abbas ibn Abdul Muthalib, ini pamannya Nabi, berkata sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aradtu inni uridu an amdahaka. Aku ingin memuji kamu." Nabi Muhammad, silakan. La yafdudillahu faka. Nabi Muhammad, insyaallah Allah akan menjaga selalu mulut kamu, gigi kamu. Kemudian melantunkan sebuah syair. Syair-syair yang indah. Cerita pertama tentang Nabi Adam. Mengatakan, engkau dulu pernah tinggal di langit, di surga, dalam kenikmatan. Kemudian lanjutan syair yang berkat, engkau yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Kan Nabi Muhammad itu ada di sulbinya para nabi dulu. Nabi Adam, Nabi Nuh. Bahkan diceritakan itu kapalnya Nabi Nuh itu selamat karena ada sulbinya Nabi Muhammad SAW dalam diri Nabi Nuh. Kemudian engkau berada di sulbi seorang nabi sampai selamat semua yang berada di kapal. Dan bait syair yang paling indah, wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wa dha'a binurikal ufuku. Dan engkau ya Muhammad, ketika engkau dilahirkan, maka dunia ini menjadi terang benderang. Bahkan ujung-ujung dunia ini menjadi bersinar karena cahayamu. Karena buat syair ini, Sayyidina Ibn Abbas didoakan sama Nabi Muhammad seperti tadi itu, giginya insya Allah akan dijaga oleh Allah. Beliau berumur sampai 120 tahun dan tidak ada satu giginya pun yang tanggal. Sing umurnya 50 tahun pun di tesih utuh napa mboten untune. Umurnya 120 tahun giginya masih utuh semuanya ketika meninggal. Muji Nabi kan ini. Di depannya Nabi diridhoi, malah didoakan sama Nabi. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, itu saat itu keadaan dunia ini sedang dalam kegelapan. Bisa kita ambil dari ceritanya sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini seorang sahabat yang mencari kebenaran. Awalnya penyembah api, akhirnya minggat dari rumahnya, ikut sama seorang pendeta. Sama seorang pendeta, pendeta zaman itu Mesi ada yang menganut agama Isa secara murni. Agama Nasrani yang seperti sekarang ini bukan. Itu yang Mesi ngikuti agamanya Nabi Isa secara murni. Kemudian ikut sama seorang pendeta. Pendetanya meninggal, pindah. Diwasiati sama pendeta yang meninggal ini, kamu datang ke daerah situ, di situ ada seorang pendeta, kamu ikut sama dia. Ikut kemudian sama si pendeta yang satunya lagi, pendeta yang kedua. Ketika pendeta yang kedua ini meninggal, Diwasiati lagi, kamu ikut sama pendeta yang ada di sebelah sana, itu pendeta yang baik. Ketika ikut dengan pendeta yang terakhir ini, yang ketiga, sampai berkhidmat di sana, istilahnya ngabdi di sana. Kemudian ketika sependeta itu meninggal, pendeta ini Salman tanya, sekarang saya harus kemana? Kata si pendeta ini, sudah tidak ada orang di dunia ini yang baik sekarang ini. Lalu diceritakan di bagian sebelah timur dunia, isinya kemaksiatan, isinya perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Di bagian barat sama, bahkan di kota Mekah, di daerah Arab tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW sendiri, itu penuh dengan kemungkaran. Minuman khamr di mana-mana, judi di mana-mana. Orang kalau punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup anak perempuannya. Pendeta ini wasiat, tidak ada orang yang baik lagi selain ini. Tapi saya pernah baca di kitab suci bahwa suatu saat akan datang seorang nabi dan dia akan muncul di daerah yang penuh dengan kurma. Dan Salman Al-Farisi bingung, ini daerah yang penuh dengan kurma apa ini ya? Akhirnya dia keliling tanya sana sini, ternyata ada daerah yang penuh dengan kurma namanya Yathrib. Daerah Yathrib. Daerah Yathrib ini kemudian beliau tinggal di sana dan menunggu kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Yathrib, nama Yathrib diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi seakan-akan kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu bagaikan cahaya yang menerangi kegelapan yang ada di muka bumi ini. Bahkan cahaya dari kelahirannya Nabi Muhammad SAW masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Jenengan nyembah Allah lewat Rasulullah apa mboten? Lewat Rasulullah kan? Cahayanya Nabi Muhammad SAW masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Kalau peristiwa kelahirannya Nabi Muhammad SAW ini begitu penting, wajar gak kalau kita peringati? Wajar. Wajar gak kalau kita cinta sama Nabi Muhammad? Wajar. Wajar gak kalau kita muji Nabi? Wajar. Kata maulid itu sendiri, kata maulid itu, ini kalau dalam bahasa Arab itu artinya isim zaman atau isim makan. Dari walada yalidu wiladatan. Isim zamannya yaitu maulid, maulidan. Artinya waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Kenapa? Karena kitab maulid ini isinya sejarah Nabi yang dimulai dari kelahirannya Nabi Muhammad. Isinya cuma sejarah. Jadi kalau ada orang yang alergi sama kata-kata maulid, mboten seneng kali kata-kata maulid, ganti. Ya sudah, kita bukan baca maulid, baca sejarahnya Nabi. Di Al-Quran ada sejarah Nabi Adam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ceritanya Nabi Adam bersama istrinya diperintahkan untuk tinggal di surga. Kemudian cerita penciptaan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yusfiqu dima. Kemudian para malaikat pun menjawab, Allah mengatakan sesungguhnya aku akan mencari, menunjuk, menjadikan di muka bumi ini ada seorang bisa jadi pemimpin khalifah atau protes. Masuk ya Allah, jadikan lagi orang yang akan membuat berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah di muka bumi ini. Karena dulu bumi ini sebelum diisi Nabi Adam ada sebuah kaum yang sering buat kerusakan dan sering berperang. Kemudian dikirim Azazil untuk menumpas kaum tersebut. Ketika kaum tersebut berhasil untuk ditumpas, Azazil ini dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam diciptakan, semua makhluk diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Para ahli tafsir ada yang menyatakan, kenapa kok semua makhluk diperintahkan untuk sujud? Karena di dalam tubuh Nabi Adam ada sulbi, yang di situ ada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk mau sujud, kecuali satu yang tidak mau sujud, Azazil. Kemudian Azazil diusir dari surga dan mendapat nama Iblis. Iblis itu dulu namanya Azazil. Ceritanya Nabi Adam ada. Ceritanya Nabi Idris, wadzkur fi kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ada diceritakan dalam Al-Qur'an. Ceritanya Nabi Nuh, watlu alaihim naba'a Nuh. Nabi Nuh bagaimana dia berdakwah, ditentang sama para masyarakatnya. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Beliau berdakwah, Nabi Nuh. Berdakwah tidak mau masuk Islam, ditunggu jangan mudah-mudahan anaknya mau masuk Islam. Ternyata anaknya lebih kafir lagi daripada bapaknya. Dakwah lagi. Mudah-mudahan nanti anaknya dia mau masuk Islam. Anaknya lebih kafir lagi. Terakhir sudah mentok istilahnya Nabi Nuh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi la tadzar fil ardi minal kafirina dayara. Innaka intadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara." Ya Rab, jangan disisakan di muka bumi ini satu pun orang kafir. Karena sesungguhnya kalau engkau menyisakan mereka, membiarkan mereka, mereka nanti bisa menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka ini tidak melahirkan keturunan, melainkan juga orang-orang yang kafir. Ditunggu 950 tahun tidak ada yang beriman. Cerita ini ada dalam Al-Quran. Ceritanya Nabi Yusuf ada. Ceritanya Nabi Ibrahim ada. Ceritanya Nabi Musa panjang. Nabi Sulaiman ada. Nabi Harun ada. Nabi Isa ada. Jadi mengenang sejarah, mengenang kisah daripada para nabi yang terdahulu, ini merupakan ajaran dalam Al-Quran. Wa qulan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli linutsabbita bihi fu'adak. Kan sesungguhnya kami ini, ya Muhammad, menceritakan kisah para nabi kepadamu supaya memantapkan hatimu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang anehnya, kalau ada sekelompok kaum muslimin duduk bareng solawat mengkaji sejarahnya Nabi, dibilang bid'ah, sesat dan masuk neraka. Wonten apa mboten sing model mrik ngoten niku? Sithik tapi nggih. Ahlussunnah wal jamaah tetap banyak insyaallah di mana-mana. Aneh kan? Jadi yang kita baca ini sejarahnya Nabi Muhammad. Sejarahnya Nabi Muhammad itu di Al-Quran cuma sedikit. Kenapa? Karena sejarah itu isinya dari awal lahir sampai meninggal. Lah Al-Quran ini turun sama Nabi. Jadi tidak mungkin menceritakan kejadiannya Nabi. Lah Nabi masih hidup ketika itu diturunkan Al-Quran kok. Kadang alasan lagi. Ya kalau memang perbuatan maulid Nabi itu baik, pasti sudah dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Ini lucu ya. Yang sejarah niku, kehidupan, sejarah kehidupan itu berarti dari awal sampai meninggal, maksud Nabi Muhammad menceritakan sejarahnya sendiri. Kan tidak masuk akal. Para sahabat juga tidak ada yang mengadakan maulid loh. Para sahabat tiap hari maulid. Meriwayatkan hadisnya Nabi, mengenang Nabi kan, sama artinya mengajarkan sejarahnya Nabi. Maulid ini. Nah, umat-umat di zaman akhir, ketika dilihat oleh para ulama, orang-orang itu mulai jarang belajar Quran, mulai jarang belajar hadis. Para ulama nyusun kitab sejarahnya Nabi Muhammad. Ada yang berupa bait-bait syair. Burda. Ada yang berupa nasr. Nasr itu bahasa Indonesianya prosa. Berupa prosa, contohnya Barzanji, Maulid Dibak, Maulid Simtuduror. Ini berupa prosa. Dikarang sama para ulama. Tujuannya apa? Biar ingat sama sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba suruh lihat isinya itu apa dulu. Jangan ngomong bid'ah syirik berlebihan dalam memuji Nabi. Namanya Nabi Muhammad itu artinya pujian juga. Nabi Muhammad SAW itu di langit namanya Ahmad. Ahmadu. Ahmadu itu dari kata Hamida Yahmadu Hamdan. Hamida memuji, Yahmadu sedang memuji atau akan memuji, Hamdan pujian. Hamidun orang yang memuji, Ahmadu orang yang paling memuji. Maksudnya Ahmad ini adalah orang yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala. Di bumi namanya Muhammad. Nama Muhammad ini juga pujian. Nama Muhammad ini dari kata Hammada Yuhammidu. Kalau Hammada tadi memuji kan, Hammada memuji terus menerus. Hammada memuji terus menerus. Yuhammidu Tahmidan. Fahuwa Muhammidun Wadhaka Muhammadun. Muhammadun artinya apa? Orang yang dipuji terus menerus. Ketika Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, ketika waktu itu beliau, ketika Nabi Muhammad lahir, dibawa ke Ka'bah. Waktu itu banyak orang kaum kafir Quraisy. Ketika ditanya sama orang kaum kafir Quraisy, ini anaknya dikasih nama siapa? Saya kasih nama Muhammad. Apa? Nama Muhammad? Kok asing ya? Tidak ada orang zaman sekarang kasih nama anaknya Muhammad. Kemudian jawabnya Sayyidina Abdullah ibn, jawabnya Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, saya berharap anak ini dipuji di dunia dan nanti juga dipuji di akhirat. Ini. Jadi orang yang bilang memuji Nabi bid'ah niku kula nggih heran. Mboten maos Quran modele niku. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang agung. Pujian apa mboten? Pujian. Allah muji Nabi Muhammad. Masa kita umatnya ketika muji Nabi dibilang berlebihan, dibilang syirik. Ngapun ten iki tiang-tiang sak niki keliru dalam mengartikan bid'ah. Mereka mengartikan bid'ah itu segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan sama Nabi Muhammad. Nggih keliru. Bid'ah di zaman Nabi sudah ada bid'ah. Ada seorang sahabat ketika salat berjamaah sama Nabi. Nabi jadi imam. Kemudian ketika i'tidal membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Tuhan, segala pujian untuk-Mu seperti langit, sebanyak langit, sebanyak bumi dan sebanyak semua yang ada setelah mereka berdua. Kemudian setelah Nabi sholat, Nabi tanya, siapa yang baca doa tadi ketika i'tidal? Takut ini. Kenapa ya Rasulullah? Saya tadi lihat para malaikat terebutan mau nyatet pahalanya. Kemudian baru ngaku, saya ya Rasulullah yang tidak pernah diajarkan sama Nabi, tapi dilakukan di hadapannya Nabi dan Nabi meridhai. Contoh yang pertama, bid'ah di zaman Nabi. Ada bid'ah di zaman Nabi. Kemudian bid'ah di zaman sahabat Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar ngadakan tarawih berjamaah. Dikumpulkan jadi satu. Belum pernah dilakukan sama Nabi. Bahkan beliau Sayyidina Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sayyidina Umar ini sahabat dekatnya Nabi. Orang paling mulia itu Nabi Muhammad. Yang kedua setelah itu para sahabat, yang paling mulia setelah Nabi Muhammad, yang paling mulia para sahabat. Para sahabat yang paling mulia, 1 Sayyidina Abu Bakar, 2 Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Uthman, 4 Sayyidina Ali. Ini yang paling mulia urutan kemuliaannya. Ini sahabat yang paling mulia nomor 2 melakukan bid'ah. Sayyidina Uthman ngumpulkan Al-Quran. Sayyidina Ali ngumpulkan ilmu nahu. Walhasil banyak sekali bid'ah. Al-Quran itu dulu cuma tulisan biasa aja, tidak ada titiknya. Jadi kalau ada kata fakbalu sama kata faktulu, sama tulisannya. Fakbalu artinya terimalah, faktulu artinya bunuhlah. Artinya tulisannya sama. Bahaya apa mboten niku? Bahaya. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf, atau ada riwayat yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali, dia yang pertama kali meletakkan titik dalam Al-Quran. Kasih titik. Kemudian ketika Al-Quran sudah semakin tersebar lagi, orang-orang baca Qurannya dilihat salah. Akhirnya ngasih harokat dalam Al-Quran. Siapa yang ngasih harokat dalam Al-Quran pertama kali? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Fathah. Jadi ketika dia nyuruh muridnya, tulis ya, kalau mulut saya buka berarti tulis harokatnya fathah. Fathah itu dari kata fataha, membuka. Kataba, fathah kan terakhir ya. Banyak kan mulutnya buka ini. Nah, tulis fathah di atas. Ini semuanya bid'ah ini. Tidak pernah diajarkan sama Nabi, tidak pernah diperintahkan sama Nabi. Tapi kalau tidak ada bid'ah-bid'ah ini, sakit masuk Quran apa buatan kita? Buatan sakit. Saya ngomong bid'ah-bid'ah ini, sakit masuk Quran apa buatan? Ini harokati, buatan sakit kok kadang-kadang. Sempatnya ngapalan hadis, ngapalan Quran. Ngapalan hadisnya nggih 6. Ngikuti kalender. Balik Januari Februari hadisnya 1. Dan jadi apaan hadisnya dari kalender gitu keluar untuk berdakwah menyesatkan seorang muslim yang lain. Yang penting sekali ada radio Al-Hidayah ini, insyaallah bisa membentengi ahlu sunnah wal jamaah, insyaallah Pak. Harapan daripada kita semuanya insyaallah. Ini tadi sekilas tentang maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung sekarang mendekati kurban, dan kita bahas sedikit aja tentang kurban. Cuma hal-hal yang perlu diperhatikan aja. Nanti insya Allah keterangan yang lebih lanjut hari Jumat malam sama Ustaz Umar. Di dalam kurban itu, dalilnya kurban itu, disyariatkannya kurban itu dari ayat fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Tuhanmu wanhar. Wanhar ini sebagian ahli tafsir mengatakan dan sembelihlah. Maksudnya apa? Salatlah kamu kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ini dalil disyariatkannya kurban. Kemudian kurban itu ada macam-macam hukumnya. Kurban itu ada yang hukumnya sunnah kifayah. Wonten hukum fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila sudah dilakukan oleh satu orang, tuntutannya gugur. Contoh masalah jenazah. Ada jenazah yang meninggal, ada orang yang meninggal. Harus ada satu orang di satu daerah yang ngurusi jenazah tersebut. Mandikan, ngafani, nyolatkan, nguburkan, harus ada satu orang. Kalau tidak ada sama sekali, satu daerah semuanya berdosa. Saya juga dengar ini selingan aja. Ada satu daerah. Daerah mana ya? Saya lupa. Saya waktu datang ke sana, waktu itu ternyata di daerah tersebut, satu daerah ini semuanya nguburnya tidak ada yang madhab ke kiblat. Orang itu kalau ketika ngubur kan harusnya madhab ke kiblat kan. Ini satu daerah semua kuburan tidak ada yang madhab ke kiblat. Jadi ini fardu kifayah nih urusan jenazah. Ini kalau tidak dibenarkan, semua ustaz yang ada di daerah ini semuanya dosa. Jadi nanti penting masalah jenazah ini. Ini masalah jenazah hukumnya fardu kifayah. Satu orang yang melakukan aja semuanya tidak terkena dosa, gugur kewajibannya. Ada lagi sunnah kifayah, masalah kurban. Sunnah kifayah per keluarga. Jadi apabila ada salah satu dari anggota keluarga sudah menyembelih hewan kurban atau sudah berkurban, maka tuntutannya gugur dari yang lain. Terus kalau yang lain mau nyembelih kurban, boleh apa enggak? Boleh, tetap sunnah, dapat pahala. Tapi tuntutan kesunahannya ini gugur. Tapi tetap dapat pahala yang sama. Namanya sunnah kifayah per keluarga. Kemudian ada lagi sunnah mu'akad buat orang yang haji. Sunnah mu'akad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Buat orang yang haji, sunnah dia menyembelih hewan kurban. Kemudian hukum yang ketiga, hukum kurban ini bisa jadi wajib. Wajib itu gambaran yang pertama kalau nazar. Kalau nazar itu wajib. Saya nazar mau menyembelih hewan kurban, wajib dia menyembelih hewan kurban. Kemudian gambaran yang kedua, bisa juga nazar itu diperoleh dengan cara orang ngomong gini. Tapi ini pembahasannya jangan dipotong ya. Orang ngomong gini misalkan, ini kurbanku, ini bisa jadi nazar. Pendapat yang mu'tamad. Akan tetapi ada pendapat dari Sayyid Umar Basri, dan pendapat ini dimuat di kitab-kitab yang terkenal, yang masyhur, yang mu'tabaroh, menyatakan tidak dianggap nazar kalau dia niatnya ngasih tahu. Ini tidak jadi nazar. Ini pendapat Sayyid Umar Basri ini di kitab, dikutip di kitab-kitab mu'tabaroh, di Busral Karim nggih wonten, di Tuhfatul Muhtad karangannya Ibn Hajar ada, di Buhyatul Mustarsyidin ada. Nah, jadi kalau di zaman sekarang ini kan sering kan nanti ada orang tanya, ini kurbanku, ini kurbannya sinten nih, kurban saya. Kalau jadi ini kan dia niatnya ngasih kabar kan. Makanya para ulama memperluas sedikit, kita memperluas sedikit. Kalau niatnya itu ngasih kabar, maka tidak jadi nazar. Tetap dianggap dia ini tidak bernazar, tetap sunnah hukum kurbannya. Kemudian kriterianya hewan kurban ini bagaimana? Unta yang berumur 5 tahun atau lebih. Sapi 3 tahun ya, sapi. 2 tahun atau lebih sapi. Kemudian kambing, kalau kambing kacangan 2 tahun, kalau kambing gibas berumur 1 tahun atau lebih. Enggak boleh pincang, enggak boleh kurus, terputus telinganya juga tidak boleh. Kemudian masalah pembagian daging. Pembagian daging kita lihat dulu kurbannya. Kalau kurbannya ini kurban wajib karena nazar, dagingnya semua harus disedekahkan. Tidak boleh diambil, haram. Kalau nazar. Kemudian apabila kurbannya ini kurban sunnah, maka dia bisa milih. Yang paling afdol disedekahkan semuanya, tapi dia ngambil sedikit untuk tabarukan. Ini yang paling afdol. Ada lagi yang bilang dibagi dua, atau diambil bagi sama dia banyak, set yang sedikit disedekahkan. Atau bisa jadi dibagi tiga, sepertiga buat dirinya, sepertiga lagi buat fakir miskin, sepertiga lagi buat keluarganya atau tetangganya walaupun orang kaya. Kemudian kulit tidak boleh dijual. Kulit disedekahkan atau dimanfaatkan yang lain. Dijual tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Sony, tidak boleh. Hati-hati, sering banyak yang keliru masalah ini. Jadi ini tadi usul untuk mengadakan penyuluhan panitia kurban, ini sangat bermanfaat sekali buat umat. sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Ini masalah ibadah, tapi banyak yang keliru. Matur nuwun sangat, Pak. Mesti memper ini diperhatikan umat ini, Majelis Taklim Al Hidayah. Tapi diadakan penyuluhan. Ya, masalah penyuluhan kurban benar. Penting sekali. Kulit tidak boleh dijual dan juga tidak boleh dijual. Disedekahkan atau dimanfaatkan yang lain terserah. Kadang ada yang protes, lah kenapa kok tidak boleh? Dalilnya ada hadis riwayat Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka dia dianggap tidak kurban. Dikasihkan sebagai ongkos potong tidak boleh. Sedekahkan aja. Lah mau kurbannya dekahkan daging, mau maksudnya dekahkan kulit, tidak mau. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kurban dengan uang, ini gimana caranya? Kurban dengan uang itu kita, jadi kita ngomong gini, tolong sembelihkan kurban untuk saya, kemudian ngasihkan uangnya. Ini bisa. Jadi seakan-akan kita ini mewakilkan kepada orang tersebut, tapi orangnya harus terpercaya ya, mewakilkan sama orang tersebut untuk belikan hewan kurban bagi kita, dan untuk nyembelihkan sekalian, dan untuk bagikan hewan kurbannya sekalian. Kan sekarang sering kan gitu kan, kasihkan uangnya aja ke takmir, tapi sama diwakilkan, tolong sembelihkan hewan kurban untuk saya. Kemudian ya, hal-hal yang perlu diperhatikan, hewan kurban dagingnya ini harus disedekahkan dalam keadaan mentah, tidak boleh dalam keadaan matang. Kalau misalkan, waduh, ada di daerah sini disedekahkan dalam keadaan matang, ya gini caranya, disedekahkan dulu, kemudian dikembalikan lagi. Habis itu dimasak, terserah. Saya misalkan saya panitia, kemudian sudah dibagi, saya ingin membagikan dalam keadaan matang. Sudah saya sedekahkan dulu, ini hewan kurbannya. Kemudian orangnya yang nerima sudah nerima, ini saya terima, silahkan dimasak, tidak apa-apa. Ini boleh. Tapi ketika ada, harus ada penyerahan dalam keadaan mentah terlebih dahulu. Atau kalau misalkan mau satu-satu kan repot. Jadi kalau misalkan saya panitia kurban di sebuah masjid, daging yang terkumpul banyak. Sudah, dagingnya ini saya sedekahkan misalkan sama Ari. Ari, tak sedekah no dagingnya buat kamu. Ya sudah, Bib, saya terima sedekahnya, saya kembalikan lagi, Bib, silakan dimasak, dibagikan buat masyarakat. Sakit ngoten niku. Kemudian hewan daging kurban tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ini kalau kita tinggal di perumahan repot nanti ya. Kok enggak ngasih tetangganya, tapi yang lain kok dikasih. Caranya gini. Kita kasihkan ke orang yang muslim, nanti biar yang muslim ngasihkan daging ini sebagai hadiah, bukan sebagai kurban. Contohnya gini. Hari lagi ini misalnya. Hari misalkan tonggone saya, Ri, ini kurban buat kamu. Ini kurban lagi buat kamu. Nah, yang satunya ini Ari sudah paham ya, sudah kita ajak kong kali kong dulu. Ya, Bib, saya terima. Yang satunya lagi sama Ari dihadiahkan. Bukan sedekah, dihadiahkan sama tetangga yang non-muslim. Ini boleh. Kemudian niat kurban sama akikoh, boleh enggak? Ini ada khilaf. Kalau Imam Ibn Hajar enggak boleh. Tapi kalau Imam Romli, kita juga bisa ikut pendapatnya Imam Romli, menyatakan boleh. Jadi korban diniati akikoh juga boleh. Dengan kalau perempuan satu kambing, kalau laki-laki dua kambing, silahkan, tidak ada masalah. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam masalah korban. Ini sudah sering disampaikan sama para ustadz, cuma saya ngulangi lagi. Mungkin sebagai penutup kita isi sesi tanya jawab, kemudian kita tutup. Monggo kalau ada pertanyaan. masalah kurban boleh ataupun masalah fikih kehidupan sehari-hari juga enggak ada masalah. Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru, nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Pemindah kepemilikan. Nanti terserah kalau sudah jadi miliknya dia, terserah. Mau disedekahkan lagi boleh, mau dijual boleh. Jadi kalau kita mau ngasih ke orang yang non muslim, kita kasih ke tetangga yang kurang mampu, nanti biar dia yang ngasih ke non muslim. Tapi kalau ngasih ke orang kaya, niatnya itu hadiah. Nah kalau yang namanya hadiah tidak boleh diserahkan lagi atau tidak boleh dijual, harus dimakan sama si orang itu. Mohon maaf sebesar-besarnya karena ada kesalahan. Untung langsung diingatkan gue. Paham gak? Masalah sholat hajat tadi yang ditanyakan, ya, sholat hajat ini intinya sholat hajat ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan permohonan supaya hajatnya dikabulkan. Yang kita atur dalam syariat ini cuma sholat sunnahnya aja, kita niat sholat sunnah hajat. Kemudian para ulama itu punya cara masing-masing. Ada mungkin dalam thariqah itu tiap thariqah mungkin beda cara sholat hajatnya. Ada yang harus baca ayat kursi, ada yang harus baca qul huwallahu ahad, al-ikhlas, macam-macamnya beda. Ada juga yang nganjurkan baca tuh qul ya ayyuhal kafirun juga ada. Nah, macam-macamnya beda, terserah kita mau ikut yang mana, semuanya insyaallah baik. Niatnya juga sama, kita supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bahasa saya niku ngajarkan Bibalil Habsyi itu kalau orang setelah sholat hajat dianjurkan menyendiri, sholat hajat itu menyendiri, kemudian sholat dua rakaat, kemudian setelah itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 450 kali. Tempat sendiri insyaallah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lainnya. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan masalah kurban. Kurban kita sudah mengasihkan kepada panitia, sedangkan panitia sudah mengambil dari kita itu untuk ongkos potong. Lalu kulit dari panitia itu dijual. Apakah itu sah atau tidak kurban kita? Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi sudah kita terangkan tadi bahwasanya kulit ini tidak boleh dijual. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Ini haram hukumnya. Hukumnya haram, tidak boleh dijual. Yang dosa panitianya. Yang kita yang kurban sah. Cuma lain kali kalau jenengan sudah tahu panitia semacam itu, jangan dititipkan lagi sama dia. Tetapkan cari panitia yang sudah tahu tata cara kurban yang benar. Ini yang harus kita cari. Jadi kita yang sudah kurban, ternyata kulitnya dijual, ya kurbannya sudah sah. Tidak harus godok kurban, ngulangi lagi, tidak harus. Panitianya tanggung jawab nanti dia. Kenapa kurban kok, kenapa kok kulitnya kok dijual? Ini saya anjurkan cari panitia kurban yang jelas-jelas saja. Jelas-jelas ngerti, tahu tata caranya, selamat kita. Memang panitia ini kan statusnya wakil. Tidak gampang cari wakil ini. Kita cari wakil harus orang yang terpercaya. Kalau wakil orang yang tidak terpercaya, bahaya. Contohnya aja zakat fitrah. Kita mau zakat fitrah, kita kasihkan ke panitia, ini zakatnya kita. Sampai tengah jalan berasnya pecah. Tidak sah zakatnya kita. Kita dianggap belum zakat. Makanya hati-hati dalam mewakilkan, kita cari panitia yang betul-betul ngerti. Mungkin lainnya. Yaitu tentang tadi Habib menyinggung masalah kulit itu bisa dimanfaatkan kalau diberikan orang lain. Maksudnya dimanfaatkan bagaimana itu? Selain disedekahkan, kulit juga bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan macam-macam ya. Kan ada yang kulit itu kan bisa disamak. Kulit bangkai ini, kulit ini najis. Cuma ketika disamak, dihilangkan lemak-lemak yang nempel di kulit itu sama darah-darahnya, dihilangkan jadi suci. Ada yang dibuat keset. Biasanya didamel apa, Pak? Oh, yang membuat, yang memanfaatkan si pengorban sendiri boleh. Yang penting jangan dijual. Jangan dijual. Tidak ada kalau batasan jumlah, tidak ada. Ya, jadi yang saya pahami itu dimanfaatkan boleh, terserah mau dipakai apa. Setelah disucikan, mau kita manfaatkan, terserah. Tapi yang boleh itu dijualnya atau dijadikan sebagai ongkos potong, ini tidak boleh. Kenapa? Ongkos potong ini harusnya kita ngasih uang kan. Besok kita kasih kulit. Kan seakan-akan kita dagang ini sama si tukang potongnya ini. Oke, monggo. Satu lagi, Bim. Yang saya tanyakan itu perorangan, bukan panitia, Bim. Seandainya saya dapat kambing dari orang lain, nah saya sembelih, sebagian itu saya kasihkan, tapi kulitnya saya jual, itu bagaimana Bim, hukumnya? Oh, kulitnya dijual sendiri? Iya. Tidak boleh. Panitia ini kepanjangan tangan dari kita. Kita ajak jual tidak boleh, panitia juga tidak boleh jual, sama. Hukumnya sama. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bib, masalah hal dalam pembagian kurban ini. Saya kan pernah dengar juga yang saya tahu, kalau kurban itu dibagikan sepertiga untuk fuqara wal masakin, sepertiga untuk keluarga yang kurban itu, yang sepertiga lagi untuk yang sepertiga lagi saya lupa ada siapa. Oh, buat orang kaya. Buat orang kaya, buat kerabatnya. Kerabatnya buat, baik yang kaya maupun buat, bukan. Buat orang yang kerabatnya itu. Nah, terus bagaimana hukum pembagian misalnya dalam suatu instansi, khususnya dalam hal sekolah itu kan mewakili nama sekolah, misalnya kan itu kan kurban itu uangnya dari murid-muridnya gitu loh. Itu bagaimana cara pembagiannya? Itu hukum pembagiannya itu bagaimana? Itu saja. Terima kasih, Mas. Iya. Yang kalau murid itu latihan kurban itu mungkin. Kecuali kalau ya bukan kurban ya, karena kalau kambing itu harus dari satu orang kan. Kalau sapi atau unta dari 7 orang. Kalau kambing dari saat sekolahan, ya bukan kurban. Tapi tidak apa-apa, bagus. Bukan berarti tidak bagus loh. Bagus. Sedekah kok. Maksud sedekah elek. Bagus. Bagi sekolah-sekolah yang mengadakan seperti ini terus tetap diadakan, ini bagus. Diharapkan anak-anak ini ketika dari kecil mereka sadar mau urunan untuk beli kambing, ketika mereka dewasa nanti insya Allah mereka senang untuk berkorban. Tapi kalau yang namanya kambing ya harus dari satu orang, mestinya gitu. Mungkin itu yang saya pahami. Monggo. Ini sama dengan menjual ini. Tetap tidak boleh bu, tidak boleh. Jadi kulit ditukarkan sama daging atau ditukarkan sama kambing lagi, tidak boleh. Disedekahkan aja, sedekahkan atau dimanfaatkan buat yang lainnya. Dia ngambil beri, dihitung dia ngambil jatahnya dia, kemudian dimasak untuk disedekahkan sama orang lain. Kalau sudah izin dengan yang berkorban tidak ada masalah. Atau misalnya yang berkorban sudah tahu ini pasti diambil, dia ridho dengan itu, tidak ada masalah. Tapi sebaiknya kita kan tidak tahu ridho apa tidak, ya panitia minta izin dulu. Ini prosedur daging ini mau dibagikan kemana, sebaiknya orang yang berkorban ini tahu. Khawatir jangan-jangan nanti sudah berkorban ternyata prosedurnya menyalahi tata cara syariat, akhirnya iman-iman nanti korbannya kita. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah korban itu mengenai kepala dan tulang. Kan ada pernah anu apa, kan kepala dan tulang itu kan kadang gak jadi bahan untuk dibagikan gitu. Misalnya ada panitia yang ngomong, siapa yang mau kepala apa tulang silahkan ambil, ya itu hukumnya gimana? Tetap disedekahkan kan itu. Kan berarti tetap disedekahkan kepada orang lain kan. Gak apa-apa, gak ada masalah. Memang korban ini lebih afdol diserahkan, khilaf antara ulama. Yang pendapat yang paling kuat harus daerah sekitarnya. Tapi ada pendapat ulama lain yang juga pendapat ini bisa kita ikuti, boleh ditaruh di daerah yang lain. Misalkan satu Solo Baru sudah kaya semuanya, nyembelih kambingnya taruh di tempat lain yang miskin, tidak ada masalah ini, boleh. Dagingnya biar dikembalikan di sana, biar dibagikan di sana, tidak ada masalah. Jadi sedekahkan tidak ada masalah, tidak apa-apa. Ini yang dimaksud Mas Kris tadi kan, mungkin di dalam sebuah penyembelian begitu ya, itu ada orang ambil das, wedus loh ya, nggak usah ngomong das, ini wedus loh ya. So, woy, kok kasar men, ini bahas wedus, ya. sirah wedus lah. Nah, ada orang ambil sendiri, ada yang orang ngambil kakinya, ada orang ambil macam-macam kan. Sok malah kuwi opone sing sing gonan kuwi di opo kuwi apa jenenge? Nopo itu ya. Nah, itu intinya begini loh ya. Panitia itu bertugas membagi bersih selesai. Mau kulitnya, mau dagingnya, mau apa dibagi bersih. Lah kok ada orang yang kepengin butuh ya izin karo panitia. Intinya itu loh ya. Tugasmu panitia ojo main-main, pokoknya bagi bersih. Kok pengen dimasak? Ya udah minta izin sama yang nyembelih. Ya kan? Minta izin sama yang kurban. Ya kan? Atau misalkan di sebuah perumahan sudah dibagi, ya kan sing wong sugih-sugih kuwi, ayo nggo jatah wong sugih klumpukno neh nggo mangan-mangan, silakan. Panitia itu tugasnya bagi, titik sampai di situ. Tugasnya panitia bagi. Dibagi bersih. Kok kepengen makan-makan, jatah wong sugih klumpukno. Atau yang mungkin yang kurban kan dapat itu jatah ya. Yang kurban kan boleh sepertiga. Ya kan? Itu ya udah daripada repot masak dhewe, serahno ae panitia nggo makan-makan. Ya kan? Tapi sudah dari panitia sudah diserahkan kepada yang kurban. Yang kurban ini memberikan kepada panitia, yang kurban ini sedekah mulai untuk ganjaran dobel. Ya kan? Kurbannya dapat pahala, sedekah itu dapat pahala. Jadi jangan diotak-atik lah. Nanti begitu ya, Habib. Kalau nanti kurang ditambah Habib. Saya tambahkan sedikit lagi. Jadi tadi pembagian daging kurban tadi kan intinya kan dibagi tiga kelompok. Yang satu fuqara wal masakin, satu. Yang kedua yaitu dikembalikan kepada yang kurban dan yang ditanggung nafkahnya. Ya kan? Kemudian yang ketiga diberikan hadiah kepada orang kaya. Jadi orang kaya itu juga boleh saja, yang penting Islam, ya. Yang penting Islam. Jadi kan dibagi jadi tiga itu. Tapi yang paling penting adalah fuqara wal masakin. Jadi saya tambahkan lagi dari Habib tadi, kurban yang wajib itu 100% harus diberikan fuqara wal masakin. Enggak boleh diberikan kepada orang kaya. Enggak boleh kembali kepada dirinya dan keluarganya. Mangan sak cuwil haram. Dene to nggih, makan sak cuwil haram. Kalau kurbannya wajib nadar tadi, kok kembali kepada dirinya dan keluarga yang ditanggung nafkahnya haram. Jadi nanti panitia kurban nanti dipisah dagingnya lah. Oke, kurban wajib pisah. Dan jangan sampai kalau kita nanti bagi kembali kepada keluarga yang kurban. Itu hati-hati banget itu harus. Ya, jadi terus kurban sunnah tadi dibagi misalkan nggone perumahan. Kok ini perumahan 45 kakak, enggak ada yang fakir miskin. Sebelah saya ini ya, saya kan hidup di perumahan situ, 45 kakak wong muslim sa RT enggak ono sing miskin. Padahal di situ beleh sapi telu weduse kira-kira selawe. Padahal 45 kakak, pripun niku? Hah? Mau dibagi orang kaya semua, enggak boleh. Ya, harus minimal sepertiga masuk kepada fuqara wal masakin. Punjul sunnah. Nah ini loh ya, jadi yang hidup di perumahan hati-hati. Perumahan Grogolinda. Ini saudara saya di situ, sak perumahan sapine 8. Masjid Al-Soleh Grogolinda. Padahal wis sak perumahan ora enak wis entuk. Sing fakir miskin enggak ada. Dibagi wong sugih tok, enggak boleh. Makanya itu, ya ini harus paling hati-hati. Kalau kurang jelas lagi nanti dibedah betul nanti malam Sabtu, ya. Dibedah nana nanti malam Sabtu, telung jam pengajian bahas itu semua. Tapi kalau kurang jelas sekarang mau dituntaskan, monggo sama Habib Muhammad Husain, monggo silakan kalau ada yang kurang jelas. Saya nambah itu beberapa hal yang tadi mungkin agak kelewat sedikit, afwan Bib. Mungkin kurang ditambahkan lagi. Saya cukup terima kasih atas tambahannya tadi. Pertanyaan cukup ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, dan insya Allah majlis-majlis semacam ini bisa menumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bisa menjadi sarana supaya beliau memberikan syafaatnya kepada kita, bisa menjadi sarana supaya kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Hadza minni wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan baca doa biasa. Ya Rabbana tarafna bi annana iktarafna wa annana ala ladu asrafna wa tub alayna tawbatan tasilu kullu